Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama 'alaina wa hada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Rabbul ardhin was samawatil 'ula. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyul Mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal-muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Sadat al masyayikh wal asatidzah wa bi muqaddimah fadilatil syaikh Romo Kiai Haji Ibnu Katsir Sirat mata'an Allah bituli hayatih wa nafa'an Allah bi'ulumih wa adam Allah karamahu fid dini wa dunya wal akhirah. Bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, bil khusus murabbi hadzal ma'had Lubabul Fattah Sayyidil Akh Gus Saiful Anam beserta segenap kepengasuhan pesantren, kepengurusan pesantren, majelis asatid yang dimuliakan. Bapak Camat bersama forum komunikasi pimpinan kecamatan yang mewakili Pak Kapolsek, yang mewakili Pak Danramil, kepala desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, ibu, bapak, wali santri, adik-adik santri, putra dan putri, hadirin, hadirat, para jamaah sekalian. Sebenarnya siapa yang memulai istilah atau memberi nama pondok pesantren? Pondok pesantren, pondok niku, pondok, pondok niku sebenarnya bahasa Arab. Kalau panjenengan sempat buka kamus, cari lafad funduk, fa nun dal qaf, dibaca funduk, itu artinya hotel. Jadi nek pondok pesantren artinya hotel pesantren. Pondok pesantren Nahdlatul Ulama berarti hotel pesantren bintang 9. Loh, NU kan bintangnya 9. Pondok pesantren Muhammadiyah Hotel Pesantren Matahari. Penjenengan ten Arab, kapan ono bangunan tulisane funduk, itu maknane hotel. Ada tulisan Fundukul Haya, berarti hotel Haya. Muga-muga kabeh iso nang Mekah. Haji utawa umroh, enggak minggat. Kalau ada bangunan tulisannya Fundukul Ajum, itu artinya hotel Ajum. Tapi dasar wong Jawa niku suka gaya ke Arab-Araban. Wong Jawa niku senengane gaya ke Arab-Araban. Ning Arab ngingeti ana tulisan Alif, Ya, Sin, Kaf, Ra, Ya, Mim. Kenek wong tulung agung kan diwaca Alif, Ya, Sin, Karim. Padahal sing bener es krim. Tulisannya kan Alif, Ya, Sin, Kaf, Ra, Ya, Mim. Nah wong tulung agung macane Alif, Ya, Sin, Karim. Padahal sing bener es krim. Wong ana wong maca Quran posin ngono ku diwaca posa hamim ain sin qaf, orang ngerti diwaca hama ngasako. Berarti funduk itu artinya hotel. Lah pesantren itu berasal dari kata santra, yang itu adalah bahasa India kuno. Santra itu artinya kelompok manusia yang dianggap suci, enggak punya dosa. Di India kuno ada kelompok manusia-manusia yang dianggap suci, dianggap enggak punya dosa, disebut santra. Dan kelompok santra ini yang berhak menafsirkan kitab suci-kitab suci di India kuno. Ada kitab suci Rig Veda, ada Atharva Veda, ada Sama Veda. Sampeyan gak ngerti ya wis, gak dadi pitakon kubur kok. Yang berhak menafsirkan kitab sucinya adalah kelompok santra. Kalau bukan kelompok santra, tidak boleh menafsirkan kitab sucinya. Nah, ke Indonesia istilah santra ini dipakai menjadi santri, dan itu khusus orang-orang yang mukim dan mempelajari ilmu Allah di pondok pesantren. Kalau umat Islam mempunyai kitab suci namanya Al-Qur'an, maka yang paling berhak menafsirkan Al-Qur'an hanya kelompok santri, orang-orang yang mukim dan mempelajari ilmu Allah di pondok pesantren. Mangkane lek ana wong ngartekke Qur'an dalil qala ta'ala tapi wonge gak tau mondok nanggone pesantren, gak pernah belajar di pondok pesantren, kok dalil qala ta'ala, tolong aja dirungokke. Mergo nyalahi fitrah. Biasanya ngawur oleh nafsiri Qur'an, mempelajari ilmunya masih sepotong-sepotong. Mula santri-santri belajar agama itu harus kafah, harus universal, harus menyeluruh, ojo nanggung-nanggung, biar tidak salah faham, apalagi nanti menjurus menjadi faham yang salah. Karena mempelajari agama cuma sepotong-sepotong. Seperti yang pernah saya sampaikan, ada tiga orang buta dilepas ke kebun binatang, disuruh menilai tentang gajah. Dia buta, enggak bisa melihat gajah. Akhirnya ditanya, apakah gajah itu? Orang buta pertama menjawab, gajah adalah binatang yang tipis, lebar, kayak kipas, soalnya sing dicekel kupinge. Kata orang buta kedua, oh bodohi, salah, gajah orang ngono, gajah itu binatang yang kecil, bunder, dawa, jelantir, soalnya sing dicekel buntute. Kata orang buta ketiga, wong loro iki goblok karo. Salah, gajah iki ora ngono kuwi. Gajah kuwi gedhe dhuwur atos, mergo sing dicekel sikile. Sekarang banyak orang yang baru tahu kuping gajah tapi sudah sok tahu tentang gajah. Sekarang banyak orang yang baru tahu buntute gajah tapi gayane sudah sok tahu tentang. Nembe ngerti sikile gajah tapi gayane koyok ngerti-ngerti yo masalah gajah. Ton pundi-pundi bengok-bengok gawe pengumuman, saudara-saudara, gajah adalah binatang yang tipis lebar kayak kipas, padahal ngertine nembe kupinge. Saiki akeh adik-adik santri, orang yang baru ngerti tentang kupinge Islam tapi gayane sok ngerti tentang Islam. Halo. Paham ora to wong-wong iki? Okeh wong sing nembe ngerti buntute Islam tapi gayane kaya-kaya wis ngerti tentang Islam. Mosing diwaca nembe ayat sing kereng-kereng niku. Mulane gayane kereng. Senengane Allahu Akbar. Warung-warung dirubuhke mergo awan-awan bulan Ramadan buka. Nah, wong ngono kuwi ngajine nembe nduki babul ghadab. Bab nesu wis leren neh ngaji ora ditutukne, padahal sak badane babul ghadab masih ada lagi babus sabri, babul adli dan seterusnya dan seterusnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, pondok bahasa Arab. Pesantren iki madhabe Tuan Takur. Bahasa India. Lho kok digabung terus dadi istilah ma'had. Lho niki nek gak wong hebat mboten saged gabungke kata-kata niku. Wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim. Mergo isyhadun nafas isyhadur roh niki para jamaah, pesantren niku akhirnya dadi panggonane barokah. Gak pate amin yo. Dibahasakan menjadi ma'had, artinya makanul ahdi, tempat perjanjian. Lho pondok pesantren kok dadi tempat perjanjian? Nggih. Kau nanti kalau cerita ke moga-moga jenengan terseheling. Ono wali santri, wali murid, mondok ke putrane di betosowan tendaleme kiai. Matur dateng kiai ne, kiai, kulo mondok ke yoga kulo kiai, anak kulo niki nakaleram, mulo kulo pondok ke lagi le masyarakat sing kulo mboten seneng. Umume wong Tanggul Sari. Oh, Tunggul Sari. Wileh ngendikani putra-putri ini lak ngene. Le. Kowe nek sekolahmu pinter, peringkatmu apik, nilaimu bagus, Le. Kowe engko tak sekolahke nyang negeri. Tak sekolahke nggone sekolah-sekolah sing bonafit sing standar internasional. Tapi nek prestasimu ora pati apik le, bijimu kok elek, ya tak sekolahke nyang sanawiyah. Lah nek nilaimu elek, sekolahmu bodoh, kowe kok mbeling nakal, awas kowe tak pondokke kowe. Wong kene ya ngono. Utek malik. Akhirnya pondok pesantren iki isine bocah sortiran, bocah afkir isine. Lah sing pinter-pinter, sing prestasine bagus-bagus, sing cerdas-cerdas di sekolah kenyang negeri, sekolah sing bonafit, sekolah-sekolah unggulan. Kalau nyang kono ra klebu baru leboke sanawiyah, leboke aliyah. Sing welek bijine bocah ndablek nakal nembe diguak nyang pesantren. Isine yo ngene-ngene iki bocah pondok. Lah niki ana wali santri sowan ten kiai mondoke yogane, yai anak kula niki nakale ram yai, kula pondok kemriki, kula pasrah panjenengan kersa kula wentah. Anak kula niki nakale pun 27 derajat. Kula pesen yai, yen anak kula dereng dados anak ingkang soleh, dereng dados anak ingkang sae, mpun ngantos dipun ijini wangsul rumiyin, mpun ngantos diijini boyong rumiyin. Lajeng kiyaine dawuh, nggih insyaallah kula tampi jenengan dongake. Lho kiyaine nyanggupi. Terjadi perjanjian antara wali santri kalih kiai. Tempat perjanjiane tenggene pondok. Mangkane pondok diistilahno ma'had, yang artinya tempat perjanjian. Lah kok ternyata anak sing di pondok kene iku nakale kliwat-kliwat. Mboten umume bocah nakale. Umume bocah pondok niku nakale rak gasap ngono ae to. Umum lah niku. Utawa nglirak-nglirik. Santri lanang ketok santri wedok ayu nglirik. Umum. Aku mbiyen yo ngono kok. Sampai saiki santri wedok ketok bocah santri lanang ganteng liwat ngelirik lumrah. Kate ana istilahe kok ngelirik karo kedep. Lek sing dikedepke mripat tengen ting. I love you. Nek mripat ki weteng I miss you. Lek kedep karo I kelilipen you kan ngono to. Lek bocah iki nakale kliwat to. Duwe hobi ngincengi santri putri. Oh bahaya iki ditiru iki. Ora menginceng tok karo nggawa gotek koleksi badan hukum disingkat BH. Dadi ngincengi santri putri karo nggawa gotek BH-ne dicolongi. Ngono kuwi iso istiqomah kok. Lah pas melakukan aktivitas ngono kuwi konangan keamanan ditangkep karo keamanan akhirnya disidang. Keputusan sidang keamanan, santri nakal iki dikeluarkan dari pondok soalnya nakale kliwat. Nakal ngoten niku wis termasuk jumlahe nakal fid dini wad dunya wal akhirah. Disowano ten gene kiyaine kalih pengurus keamanan, kiai nyowanaken santri nakal yai, niki nakale kliwat-kliwat. Mula diceritake nakale ngono kuwi, ngincengi santri putri karo nyolongi BH. Disidang kali pengurus keamanan, keputusan dikeluarkan dari pondok. Apa jawaban kiai? Ngene yo. Nek bocah iki nakal, kowe ora usah laporan aku. Aku luwih ngerti timbang kowe. Wong pancen anane bocah iki dipondokke mriki mergo bocahe nakal. Nek bocah iki wis dadi santri sing apik, kowe laporan. Nek bocah iki isih nakal, ora usah laporan yang aku. Wong pancen karo wong tuane dipondokke mrene iki mergo nakal. Tapi mergo iki wis disidang karo pengurus, ditokke keputusan pengurus dikeluarkan, ya ora apa-apa, tak hargai keputusane pengurus. Lha iki kiai iki ngono. Tak hargai keputusan pengurus. Tak hargai keputusan keamanan, santri nakal ini dikeluarkan dari pondok. Tapi aku ma'had, aku duwe janji karo wali santri, aku duwe janji karo wong tuane bocah nakal iki, yen durung dadi santri sing apik ora entuk diijini mulih. Lah terus piye janjiku karo wong tuane? Nek bocah iki ditokke tenan, aku lak pengkhianat jenenge. Lah nek aku pengasuh pondok pengkhianat, terus kue santri-santriku dadi opo le? Aku wae dadi pengasuhe khianat, opo maneh kue? Lah terus dos pundi yai? Ngene wae. Mergo wis mbok tokke toko pondok gak popo. Dikeluarkan dari pondok, lah bocah nakal iki tak kei kamar non dalemku, ben manggon omahku. Jadi disediani kamar non daleme kiai. Lho, santri nakali malah munggah pangkat. Lah manggon omahe kiai gak ya dadi Gus swasta to. Lah nek asli putrane kiai iki Gus negeri. Lah iki mergo ora putrane kiai manggon omahe kiai kan dadi Gus swasta. Didike kiai ten gene santri nakal niki hebat. Le, kowe dihukum nggih yai. Hukumane nopo? Kapan sholat jamaah? Kamu bagian bawa sajadahku. Bagian beber sajadahku di mihrab di paimaman. Jangan sampai telat. Nggih yai. Dadi yo terpaksa anggar sholat yo melu jamaah. Tugasnya beber sajadah kiai ne. Beber sajadah imam mosok marampung beber tinggal minggat. Tugasmu beber sajadahku ning paimaman. Jadi kapan kiai ini arep ngimami sholat jamaah, santri nakal ini otomatis beber sajadah, otomatis melu sholat jamaah. Kapan ngaji, kowe bagian gawak ke kitabku. Ajene tekan di tengerono, ojo nganti kiliwat. Nggih yai, jadi angger bengi terpaksa buka kitabnya kiai ini. Subhanallah. Buh mergo barokah kiai, buh mergo dungane kiai, buh mergo telatene santri sing nakal. Begitu pulang boyong, santri sing nakale rambau akhire iso mendirikan pondok pesantren besar, santrinya ribuan. Lho, duwe pondok gede dadi kiai gede bi barokatil nyolong BH. Kowe nek pengen dadi kiai gede sesuk nyolong BH-ne cah putri. Pengen diutes-utes tanganmu. Lho terus kula nate tanglet. Kenging nopo santri kok diarani makhluk suci? Padahal santri niku gadah tradisi sing angel diilangi. Mergo angel diilangi akhirnya dirangkul dadi budaya jenenge gasap. Nganggo barange wong ora kondo niku umume lek nopo ndok lang gasap sandal ta. Wong diulangi kiyaine nyang masjid. Bab tahrimul ghasab. Pas nerangno keharamane ghasab. Kiyaine leh nerangno al-ghasabu utawi gasap iku minal kabairi tetengah saking jumlahe pira-pira dosa gede. Dadi gasap kuwi le nganggo barange wong ora kandha le kuwi dosa gede. Ya kiyaine bar mulang ngaji mudun goleki sandale ilang. Lho ngono kuwi barokahe pondok ya. Santri sing gasap sandale kiyaine kuwi akhire mulih iso dadi juragan sandal. Naik pangkat. Jadi kalau pengen jadi juragan sandal, sandalnya gosipul gak sapan bentino. Ya Allah. Lo kok diarani makhluk suci? Ya Allah ya Karim. Ternyata mergo barokahe pondok. Kalau nanti yang sal jawaban, gasap kanggone santri, niku podo karo banyu sing luweh teko rongkolah, kecebloan telek cecet. Ya, pokoknya enggak gak taghayyara ahadu awsafihi min ta'min awlanun awrihin bimutana jisin tahdutsufi angger gak berubah ya gak apa-apa. Yang penting telek ceceke orang nganti sak karung. Nang gasap kok bendino. Pon, niki nek dirunut sejarahe pondok. Soale niki kan tasyakuran berdirinya pondok, muga-muga oleh barokah pondok Al-Fattah. Nek dirunut sejarah berdirine pondok awet zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Mbah ngrungokno temen mbah orae, pokoke tak omongke. Mulai zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ngeten nggih. Gusti Allah ngutus nabi saking bangsa Arab Utara. Namine Nabi Saleh, diparingi kaum disebut kaum Samud. Gara-gara nakal dihancurkan oleh Allah, ludes entek kaum Samud, ceritane entek. Allah ngutus meleh nabi saking bangsa Arab Selatan, namine Nabi Hud, diparingi kaum jenenge kaum Ad. Ya gara-gara nakal, kaum Ad pun dihancurkan oleh Allah, entek. Nah, terus Gusti Allah ngutus nabi dari bangsa Arab Tengah, namine Ibrahim. Bangsa yang dipimpin Ibrahim niki disebut bangsa Arya. Bangsa napa Bu? Bangsa Arya niku bangsa ganteng. Lho nggih. Mbok ora digatekke ketok ayo. Bangsa Arya niku bangsa ganteng. Lah semua nabi rasul setelah Ibrahim alaihissalam itu adalah zurriyahipun Nabi Ibrahim sedaya nabi rasul sak badane Nabi Ibrahim niku keturunanipun Nabi Ibrahim yang itu berasal dari bangsa Arya, bangsa ganteng. Mulane ma arsalallahu rasulan illa hasanal wajhi. Allah tidak mengutus nabi, Allah tidak mengutus rasul kecuali ganteng-ganteng. Nabi rasul niku ganteng sedaya. Lah nek al ulama warasatul anbiya, ulama kiai niku pewarise para nabi, mang titeni delengen kiai niku rata-rata ganteng-ganteng. Nah, iki maksudku, sing ora patek ganteng ra usah ngoyo-ngoyo pengen dadi kiai, nggih. Ora usah terlalu ambisi. Wong niku najan ora pati ganteng, nek wis dadi kiai metu gantenge. Yo, kaya Pak Anwar Zahir. Berarti sampean ngarani aku orang ganteng. Makasih. Loh, najan ora bagus nek wis dadi kiai metu aurane, metu gantenge. Diparingi karo Gusti Allah. Mulane diinget iki yo sedep-sedep piye ngono modele. Mbok ngenteni mulai bar maghrib ya gelem. Nabi Ibrahim gadah putra namine Ismail saking garwa Siti Hajar. Nggih. Nabi Ibrahim gadah putra namine Ismail saking garwa Siti Hajar. Diparingi Masjidil Haram. Dari Ismail ini melahirkan keturunan-keturunan bangsa Timur Tengah. Niku keturunan saking Nabi Ismail. Lajeng Nabi Ibrahim gak ada putra meleh. Namine Ishak saking garwa Siti Sarah. Ishak gak ada putra namine Yakub. Nabi Yakub ini yang melahirkan bangsa Bani Israel. Nah, Nabi Yakub punya putra namanya Ish. Dari putra Nabi Yakub yang bernama Ish lahirlah bangsa Eropa dan Amerika. Jadi wong Amerika, wong Jerman, wong Prancis, Belanda, Inggris, Denmark, Swedia niku nasabe jelas saking Ish bin Ishak bin Yakub bin Ibrahim. Wong Amerika, wong Eropa, Belanda, Prancis, Inggris, Denmark, Swedia, Jerman niku nasape jelas tekan Nabi Ibrahim. Sing nasape ora jelas iki ngene iki. Ngene iki nasape ora pati jelas. Jenengan ora ngerti to. Lamun diurut munggah mendhuwur tekan Raja Firaun. Lho kok iso ngarani tekan Raja Firaun? Ya ora ngerti kok. Kadang dikei tuntunan ora gelem ming mburu tuntutan. Woi. Tuntunan kuwi dodho mendhuwur. Dodo ono ati nggo zikir. Sirah ono utek nggo mikir. Niki tuntunan seneng lakoni kewajiban. Rata-rata wong niku gak seneng tuntutan. Nek tuntutan iki dodo mengisor. Weteng karo ngisore weteng. Niki mboten purun nglakoni kewajiban, senengane nuntut hak. Mulane weteng karo ngisore weteng iki senengane nek diunani hae hae. Hae hae ora gelem kewajibane kewajibane. Ini mbok paham mbok ora? Oh paham ya wes. Pon-pon lajeng Nabi Ismail terus nurunke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng nggih. Kanjeng Nabi berjuang 13 tahun di Makkah menanamkan iman, menanamkan akidah. Lajeng pindah ke Madinah. Sampai di tempat namanya Quba, bangun masjid. Masjid pertama yang dibangun dalam Islam disebut Masjid Quba. Muga-muga iso ziarah rono kabeh. Masuk Madinah nyari tempat untuk bangun masjid. Pertama yang dibangun masjid. Selesai membangun masjid, Rasulullah mendirikan pondok pesantren. Mulane Kanjeng Nabi dawuh, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman surga. Kenapa tempat itu disebut taman surga? Karena di situ Rasulullah mendirikan pesantren. Di situ Rasulullah mendidik para santri, mengajar para sahabat tentang ilmu-ilmu Allah. Jadi pondok pesantren itu yang pertama ngerintis Kanjeng. Ayo to nyaut, pondok pesantren itu sing pertama mendirikan, yang pertama ngerintis adalah Kanjeng Nabi. Duh, santri ini Kanjeng Nabi kata, nggih saking tebeh-tebeh. Wonten santri niku saking Jerman. Teko Eropa, namine Suhaib Ar-Rumi. Dirungokke to. Niku saking Jerman mondok ten gene Kanjeng Nabi. Ono santri teko Persia namanya Salman Al-Farisi. Teko Iran bidal mondok ten gene Kanjeng Nabi. Wonten saking Sudan Afrika namanya Bilal bin Rabah. Semua mondok tenggene pesantrene Kanjeng Nabi. Mulane pondok pesantren diarani pesantren serius, pondok tenanan. Niku santrine teko adoh-adoh. Nek santrine lagi ngutek teko sak lingkungane, teko sekitare, niku namine nembe rondok pondok. Kiai disebut kiai serius. Mbah ra dirungokke. Kiai tenanan. Niku nek santrine keng tebe-tebe, kiai-kiai sepuh, kiai-kiai alim, santrine keng tebe-tebe, pondok-pondok sing tenanan niku, santrine mesti keng tebe-tebe. Sebutan usah disebutke, wong katah contone yo, mang tingali pondok-pondok sing tenanan niku, Sarang, Lerboyo, Ploso, Langitan, santrine mesti keng tebe-tebe. Gini apa sebutan? Pondok tenanan, kiai ini kiai tenanan. Lah nek santrine lagi teko lingkungane dhewe ngono ku ya rondok kiai. Kok ngenyek. Niki ra ukuran to. Nah, istrine Kanjeng Nabi sing diajak ngasuh pesantren niku Sayyidah Aisyah. Sinten, Bu? Banteri, istrine Kanjeng Nabi sing diajak ngasuh pesantren niku sinten? Sayyidah Aisyah. Mangkane paling dicintai. Ahabun nisa ilayya Aisyah wa ahabur rijal ilayya abuha. Wong wedok sing paling tak tersenani kuwi Aisyah. Wong lanang sing paling tak tersenani kuwi bapake Aisyah. Sinten? Abu Bakar Siddiq. Kenapa Sayyidah Aisyah paling dicintai sama Rasulullah? Apa mergo ayune? Pancen Sayyidah Aisyah ayu. Tapi ora mergo ayune. Nek soal ayune, menurut riwayat Sayyidah Aisyah niku tasik kalah ayu kalih Sayyidah Sofiyah. Garwane Nabi sing paling ayu niku Sayyidah Sofiyah. Cara kene nundi yo. Menengo kowe golek-golek kok. Ki ra eneng iki, ra eneng iki. Ra enek. Iku dong kuning iki malah ra enek wis dewe wisan. Ora enek. Wis enggak level. Saking ayune sampe dienggo ungkapan dalam sastra Arab. Wong wedok ayu niku ra kaya Sofia. Jamilatun min ba'id, malihatun min qarib, atwaluhunna idza qamat wa a'zamuhunna idza qa'adat. Dari jauh kelihatan cantik, dari kelihatan manis. Ketika berdiri nampak tinggi, ketika duduk ngebeki kursi. Saking ayu. Garwane Nabi sing paling nuwun sewu, paling judes niku Sayyidah Aisyah. Tapi paling ditresnani ya Sayyidah Aisyah. Kenapa? Mergo Sayyidah Aisyah niku di samping istri juga bunyai. Yang diajak ngasuh pesantren di samping istri juga bunyai. Mulane ngapunten nek ana kiai kok garwane lebih dari satu, sing dadi bunyai mok siji, liyane ban serep. Ngapunten lho, guyune kok kaya eneng modele ngono kene ya. Delok guyune suwe iki. Sing dadi bunyai mesti ming siji. Kok padha-padha. Maka Sayyidah Aisyah itu paling dicintai sama Rasulullah. Yang diajak ngasuh pesantren itu Sayyidah Aisyah paling judes. Iya. Paling wani ning Kanjeng Nabi. Mosok Kanjeng Nabi selesai mimpin perang Tabuk, mimpin persiapan, mimpin rapat persiapan perang Tabuk, pulang ke rumah Sayyidah Aisyah telat setengah jam. Ngono ketuk pintu. Assalamualaikum. Sayyidah Aisyah bangun, pintu dibuka, enggak jawab salam, kedisian nesu. Anta idda'ita annaka Rasulullah. Sampeyan inikah yang katanya Rasul? Rasul kok telat. Lho Kanjeng Nabi di ngotenke ngoten niku fa'adhara ibtisaman. Fa'adhara Kanjeng Nabi ngetokne senyum. Fa'adhara ibtisaman latifan. Rasulullah di kotenke kali garwane. Nabi apa? Nabi kok telat. Mesem Kanjeng Nabi. Subhanallah, indahnya akhlake Kanjeng Nabi. Kiai yo kudu iso ngono. Getake karo bojone ngono ku yo kudu ngono. Mergo dasare najan kiai ora iso nasihati garwane. Kula nek enten kiai kok iso nuturi bunyaine, apa maneh iso dalili, tolong kula jenengan kabari. Kula pengen belajar, kula piye carane ngono. Ambok najan wis iso dalili wong sak pirang-pirang nek dalili bojone dhewe ora iso. Wong kula nate mraktekne malah lara kabeh. Oke saestu to. Kula tukokke duren karepku kan ya ben disenengi to. Tukokke duren mboten kathah mung kalih. Situk gedhe situk rondok cilik. Tekan ngomah takokke regane. Ngene iki pira? Ora usah tekok, dipecah ayo dipangan bareng-bareng. Pengen ngerti regane. Yo sing gedhe iki ya ora entuk larang. Mosok aku ngolehke bojo kok duren cilik bungkek murah ya sing rodok larang, 350.000. Hah? Iki montong. Ngene dituku 350.000. Iki montong, gak montong-montongan. Karin rimo lho aku pengen nyenengke bojo. Aku ora seneng kok. Istri yang menyakitkan hati suami gak diridhai Allah. Ridane Allah bagi istri tergantung ridho suami. Kanjeng Nabi lho wis dawuh. Ora nabi-nabinan, nabi-nabi apa? Wis aku mara cep tak tinggal ngluyur ngono ae wis. Iki nek tak teruske engko iso perang dunia kelima iki aku. Kanjeng Nabi kalih Sayyidah Aisyah ngasuh pesantren. Di mana? Di Raudhah itu. Mangkane hadis-hadis yang bermutu dan kualitas itu sumbernya dari Raudhah. Hadis-hadis yang terjadi di Raudhah itu mesti hadis-hadis yang bermutu, berkualitas. Hadis tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang takwa, tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Gone no Raudhah. Nah, hadis-hadis yang di luar Raudhah itu biasanya hadis partikelir. Mangkane kiai ngaji serius iku lek nanggone pondoke. No pondok pesantren iku kiyaine ngaji serius. Buka kitab Qaulal Musannifu wasyarih rahimahumullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihima wa hasyarana fi zumratihima amin ya rabbal alamin. Kiai ngaji serius niku lek ten gene pondok pesantrene. Lah nek diundang metu ngene iki, ya wis pokoke jeplak ngono. Ya sayyun lillah lahumul fatihah. Mulih entuk berkat. Apa? Amplop. Baleni neh, baleni neh. Lho niki kula lak nerangke. Hadis-hadis yang terjadi di Raudhah itu hadis yang bermutu dan berkualitas. Yang di luar Raudhah biasanya partikelir. Kiai ngaji serius, ngaji bermutu, berkualitas. Ini ku nonggone pondok. Nonggone pondok. Kusanang. Ngaji nonggone pondok. Buka kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah tawasul dise. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Sak terus qaulal musannif wa syarih ngono. Tapi lek tepak undangan metu, wis ngono kae ngajine. Lho, kula dhewe nggih ngoten, ngaji serius niku lek ten gene pondok, kalih santri-santri buka kitab. Lah nek diundang ngaji pengajian umum ngene iki ya sak jeplakku lah aku ngomong. Sing penting kan oleh oleh barokah. Begini nek ra ngerti karepku mbok aja ndisiki. Pikiranmu lho pikiran apa? Lho lali wae piye? Ana kiai sapa wae ngaji kok niate golek duwe dosa. Ra peduli pangkate apa, dosa. Luwih dosa meneh lek sampean ngundang kiai kon ngaji ra mbokae duwe. Gregeten aku. Iki mumpung ketemu. Garwane Kanjeng Nabi sing jenenge Sayyidah Aisyah. Niku mboten nate rukun kalih putri kesayangane Kanjeng Nabi sing jenenge Sayyidah Fatimah. Trine Kanjeng Nabi namine Sayyidah Fatimah, niku mboten nate rukun kalih garwane Kanjeng Nabi sing namine Sayyidah Aisyah. Lho ngono ku nek tukaran karo Kanjeng Nabi ora dipisah. Dijarke kiai kudu ngono. Aisyah sangat disayangi Rasulullah, Fatimah sangat disayangi oleh Rasulullah. Ngono ku nek tukaran dijarke mek Kanjeng Nabi, ora dipisah. Ora dituturi kon sabar, ora dijarke. Mulane bunyai padha bunyai tukaran ngono wis lumrah. Lho kok marahi? Ngene. Le bayangno to. Sayyidah Aisyah niku lek nimbali Sayyidah Fatimah ngene. Ya benata sayyib, be anake rondo. Jajal, be anake rondo. Ibumu dinikah Kanjeng Nabi, ibumu wis rondo. Lah aku dinikah Kanjeng Nabi kan sek perawan ting-ting. Akhire Sayyidah Fatimah nangis dilokke ngono, madul ning Kanjeng Nabi, ba. Kula dilokke Bu Aisyah, dilokke piye nak? Dilokke anake rondo, terus ibu kula jenengan nikah niku sampun rondo. Lah nek Bu Aisyah kan jenengan nikah tasik perawan ting-ting. Nek karo Kanjeng Nabi ora kok dinasihati, sing sabar ya nduk, sabar ora, malah diwulangi bantah. Bantahan. Tok nek ketemu meneh dilokke bantahan. Bener ibuku Khadijah dinikah Kanjeng Nabi wis rondo. Sampeyan sik perawan. Tapi Kanjeng Nabi nikah karo ibuku, Kanjeng Nabi sik Joko. Lah sampeyan dinikah karo Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi wis dudu bolak-balik. Malah diulangi bantah. Halo. Mulane ngantos wafatipun riyin Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah wafat 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Lho ngono ku sampe Sayyidah Fatimah wafat, sedaya garwane Kanjeng Nabi sing tasik sugeng takziah kecuali Sayyidah Aisyah, saking gak cocoke. Sayyidah Fatimah wafat niku lho. Mboten takziah. Jo kaget sampeyan. Diprotes kali sahabat Bilal, Bunda Aisyah, istri-istri Rasulullah yang lain pada takziah ke Sayyidah Fatimah yang wafat, lenjenengan kok gak takziah sendiri? Apa jawab Sayyidah Aisyah? Wahai Bilal, cintanya Rasulullah kepada Fatimah sama besar dengan cintanya kepadaku. Sayangnya Rasulullah kepadaku sama besar dengan sayangnya Rasulullah kepada Fatimah. Aku disayangi Rasulullah, Fatimah juga sangat disayangi oleh Rasulullah. Ngeleme Kanjeng Nabi nang Fatimah padha karo ngeleme Kanjeng Nabi nang aku. Lau kuntu badron fa syamsuha Fatimah, walau kuntu syamsan fa badruha Fatimah. Andaikan aku rembulan, mataharinya adalah Fatimah. Andaikan aku matahari, Fatimah adalah rembulan. Lah srengenge karo bulan ora entuk petukan. Dari surat Yasin, lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar. Srengenge karo bulan ora entuk petukan. Walal lailu sabiqun nahar, bengi ora entuk mblancang awan. Nek aku srengenge Fatimah rembulan, nek aku rembulan Fatimah srengenge. Lah rembulan karo srengenge kuwi ora entuk petuk. Lek sampe petuk donyone ajur, donyone kiamat. Halo. Mulane rukun ora kaya rukune pondok. Benturan gegeran ora kaya gegerane pondok. Ora usah top-top kowe. Pondok ini es kadung rukun. Masya Allah. Oh, sak duluran, sak mantu, sak pamanan guyup membesarkan satu yayasan. Tapi ini es kadung benturan, kadung gegeran. Yang ngono kuwi tadi ini cah ra karo-karuan. Serengenge karo bulan ora entuk pedhok. Mulane kiai niku ya ana kiai serengenge, ana kiai rembulan, terutama nek menjelang pilkada. Lha nek srengenge karo rembulan ora bakal iso ketemu. Rembulan isone kumpul karo lho ora nyambung. Srengenge karo rembulan ora bakal iso kumpul. Nek rembulan isone kumpul karo bintang. Dadi sing siji dadi punjer, sing ngatur penentu kebijakan. Lha sing liyane ya mek lentang, ketap-ketip ngono kuwi iso. Lainnya nek Gus Ipul karo Gus Anang didadekke siji ra cocok. Mesti ana sing buwenter mentor-mentor kaya bulan, ana sing mok ketap ketip. Sing bener ya gawe dhewe-dhewe ngene iki. Nah. Romo Yai Ibnu Katsir Sirot sing bagian dongake, bagian nyengkuyung, bagian mangestoni berkai. Dan wes dip yo dari Kanjeng Nabi niki dibawa ke Indonesia oleh para wali. Pesantren pertama yang dirintis di Ampel Denta Surabaya, Mbah Sunan Ngampel, Maulana Sayyid Rahmatullah, damel pesantren persis metodene Kanjeng Nabi. Santrine macam-macam, ada santri dari kalangan putra kerajaan Brawijaya namanya Raden Fatah, ada santri putra kerajaan Sriwijaya namanya Raden Husain, ada santri putra ulama terkenal Maulana Ishaq namanya Raden Ainul Yaqin, Raden Paku, yang kemudian menjadi Sunan Giri. Raden Fatah putra kerajaan Majapahit kemudian menjadi raja Islam pertama di Demak. Halo, ini paham po ora toh? Ada santri yang putranya Sunan Ampel sendiri, Raden Maulana Makhdum Ibrahim, yang kemudian menjadi Sunan Bonang. Bahkan ada santri mantan maling, mantan rampok, mantan bajingan, Raden Syahid Berandal Lokojoyo, yang kemudian menjadi Sunan Kalijogo. Ini bukti adik-adik, berandal koyopo, bajingan koyopo, kecekel kiai iso dadi wali julukane Sunan Kalijogo. Nek ora kecekel kiai iso-iso dadi Sunan Jogo Kali. Iya, gaweane nek gak mancing yo ngising. Jogo Kali kok. Mulane nek gelem ngawula kiai dadi santri, santri niku makhluk sing sarwa pantes. Allahumma sholli ala Muhammad. Santri niku makhluk sing sarwa pantes. Kondur wangsul saking pondok boyong teko pondok dadi apa wae pantes. Iki ora ana lembaga liyane pondok pesantren mboten wonten. Mulih teko pondok dadi petani pantes. Mulih teko pondok dadi pedagang pantes. Mulih teko pondok dadi polisi pantes. Mulih teko pondok dadi tentara pantes. Mulih teko pondok dadi pejabat pantes. Mulih teko pondok dadi ustad, ustazah, kiai, bunyai pantes. Mulih teko pondok ana apa wae siap nek santri, kon ngarit siap, kon ngedos lho siap. Ayo anakmu. Anakmu lulusan fakultas kedokteran, mulih kon ngarit wani. Mulane aja ngremehke santri. Kula niku paling loro ati nek santri diremehke. Ana wong ngepek mantu santri nang diilok-ilokke. Nyapa ngepek mantu kok santri? Kaliren anakmu. Lumuh nyambut gawe. Ora gelem mergawe. Arep dipakani apa anakmu? Dipakani kitab kuning apa? Nang gitu nek santri cekelane kitab kuning, panganane kitab kuning. Bujumu bendino cekelane pacul, ya ora tau mangan pacul kok. Anyel aku. Aja dianggap santri ora iso nyambut gawe, ora entuk penghasilan. Sorry, sing ngomong ning ngarepe sampeyan saiki nyekeli mik iki santri. Soal penghasilan. Ayo wong semene akeh iki sing pangkate paling dhuwur sapa? Camat. Penghasilane camat nang piro? Nah aku ceramah sepisan padha karo kono, gaji pokok 3 wulan kok. Lho kok wing ngremehke santri kowe? Aku paling loro nek santri diremehke. Lho saiki santri dadi menteri sak pirang-pirang. Dadi presiden ya wis. Ompo remehke to? Woi, woi. Mangkane zaman sakniki pondok pesantren adalah solusi. Ngaku tau nerangke ngene iki, ana sing jawab. Ora jamin. Pene nang pondok mesti api, ora jamin. Ya wis, tak hargai cangkemmu. Tapi kalkulasine rak ngene to. Ana bocah pondok 100 sing nakal 2, lumrah. Lah nek bocah ora ana pondok 100, paling sing apik 2. Mula nate tak contohke to, nakale bocah pondok kuwi apike bocah sing ora ana pondok. Kula kapan ngoten niku isuk-isuk mlampah-mlampah ten pondok. Enten lare niku ngepel dhewe. Srek-srek-srek aneh rambuté dipetal. Tak tekoki, nyapa le kok nyapu ngepel dhewe rambuté petalan. Kula ditakzir, Bah. Ditakzir niku dihukum. Nang salahmu apa le? Kula salat jamaah subuh lo ketinggalan sak rakaat. Nderek salat jamaah subuh ketinggalan sak rakaat dadi makmum masbuk. Yo nderek salat subuh berjamaah tapi ketinggalan sak rakaat. Ngoten niku lek ten pondok dianggap nakal. Nonton pondok dihukum dianggap nakal. Lah nek anakmu ning omah gelem salat subuh wis lutung anakmu. Nggih napa nggih? Lah iya kowe arep ngremehke cah pondok. Cah pondok iki najan jemburis-jemburis. Barokai. Nah, iya. Lha kula nggih mboten wantun to nerangne akeh-ake mongono Rama Yai Ibnu Katsir kok. Kula mung nek nerangke pondok pesantren iki modele ngono. Rintisan awale teko kono kuwi. Halo. Nah. Bahkan akhirnya bukan hanya menanamkan keilmuan, sampai menanamkan semangat perjuangan melawan penjajahan. Niku nggih kene pondok-pondok pesantren. Makanya sampai di dawuhne Kanjeng Nabi, raudhatun min riyadil jannah. Maka di mana ada tempat yang di situ dipakai untuk menjadi pondok pesantren, mempelajari ilmu Allah, maka tempat itu, bangunan itu akan diangkat oleh Allah menjadi bagian dari taman-taman surga, termasuk pondok Lubabul Fattah ini insyaallah. Amin Allahumma. Nah, sapa sing manggon ning kono? Ya kiyaine, bunyaine, santri-santrine, alumni-alumnine, pengurusé, termasuk orang-orang yang ikut berkiprah dalam perjuangannya. Wali santri katut nek nyumbang. Nek ora melu nyumbang ya berat ya. Berat ora melu nyumbang. Nah terus ya, lho soalnya ngeten Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Niki saiki masalah anak ya, kersane jenengan purun mondok ke anak. Lek menurut informasi teko Al-Qur'an, anak niku dadine kan ada empat kriteria, ada empat tipe anak menurut Al-Qur'an. Yang pertama, anak yang menjadi harapan semua orang tua, menjadi idaman semua orang tua. Ayatnya sering kita baca sebagai doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak-anak yang menjadi qurrata a'yun, penentram hati, penenang jiwa, sekaligus siap menjadi pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Bahasa sederhananya, anak soleh solihah. Muga-muga kabeh santri lek neng pondok insyaallah, neng pondok insyaallah anak-anakmu muga-muga gelem di pondok ke. Mondok ke anak ora usah ngenteni nakal ke. Anak soleh solihah niku wonten ukurane Bapak Ibu. Ukurane nek wis memasuki usia pubertas, usia 11 sampai 17 tahun di mana terjadi pertempuran antara takwaha fujuraha wa takwaha. Nek tesih alit niku dereng saged damel ukuran. Soale anak cilik itu bawaannya fitrahnya nyenengke. Anake sapa wae sesih cilik niku nyenengke wong urung duwe dosa. Mula lek nyawang bocah cilik niku mesti seneng. Ana ibu-ibu nggawa bocah cilik, ana wong sing ora kenal nyawange mesti seneng. Soale itu fitrah. Dereng saged damel ukuran. Ukuran anak disebut solih solihah itu kalau sudah memasuki usia pubertas 11 sampai 17 tahun. Nek sek cili ojo kesusu bangga. Duwe anak umur 4 tahun, 5 tahun ngono. Alhamdulillah, anakku soleh. Sek 5 tahun wis apal juz amma, apal surat Yasin, apal Waqiah, apal Al-Kahfi, apal Tabarok. Apa elek? Mboten. Mboten. Cuma niku dereng saged damel ukuran. Oke soale cilike kaya-kaya wah apal cerdas, apal surat Yasin, Waqiah, Tabarok, Al-Kahfi, Ar-Rahman, macam-macam. Begitu usia pubertas, salah milih ke lembaga pendidikan, salah dalam bergaul, salah milih konco. Akhirnya Yasine hilang, Waqiah hilang, Ar-Rahman hilang, Tabarok hilang, Juz Aman hilang, malah jadi sekolah si SMP diulang gurune iso munggah-munggah meja. Duwe guru wedok tepak mulang ning papan tulis diparane melu wayu, roke disingkapi ngono. Ukurannya itu. Yang kedua, engko tak terangno ning mburi. Yang kedua, anak yang menjadi zinatul hayatid dunya atau mataul hayatid dunya. Hanya aksesoris perhiasan kehidupan dunia. Biasanya mau nggo bangga-banggaan karo wong tuane untuk menaikkan gengsi orang tuanya. Dar menaikkan gengsi orang tuanya. Ada yang seperti itu diprogram. masih dalam kandungan ini. Sebenarnya enggak ada masalah apa-apa dengan kandungannya, tapi sudah yang nangani 3 dokter spesialis kandungan. Koncone heran kabeh. Sing nangani kandungannya 3 dokter spesialis, larang eram mbayare. Belum apa-apa sudah di USG. Begitu tahu jenis kelaminnya, update status. Dinggo story. Alhamdulillah anakku cowok. Saiki opo-opo rak ngono to. Wong santri saiki niku kitabe mboten Fathul Wahab, tapi Fathul WhatsApp. Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram. Lha iya to. Wong saiki wong sak donya dadi tukang chat kabeh kok. Ngechat iki, ngechat kae, ngechat kene, ngechat kono. Nanti proses melahirkan persalinannya dipilihkan rumah sakit yang bonafit standar internasional. Ruangannya VVIP eksklusif, semua fasilitas serba lux. Jadi teman-teman dan tetangganya ketika jenguk, ketika nengok pada berdecak kagum. Ruangan koyong ini api, mindah nih olarange bayare. Jadi tonggo-tonggone dadi cecek kabeh. Nanti dikasih nama. Diberi nama itu yang penting kelihatan bagus, kedengaran indah, tapi tidak bermakna. Saiki okeh ngono kuwi. Anak lanang dijenakno Heli, Blacky, Herder. Loh, sampeyan saiki golek bocah lanang cilik sing idbak jenenge Nabi, kangelan sampeyan. Golek bocah lanang cilik jenenge Harun, saiki ra ngira nemu sampeyan. Nek ana jeneng Harun mesti wis tuwek. Ayo sampean golek bocah lanang jenenge Su'eb, angel saiki kae. Ayo nggih mboten? Loh, wedok ya padha. Saiki bocah wedok cilik jenenge kok Romlah, Juwairiyah, Saudah. Ra ngira nemu. Nancy, Linda, Cindy, Windy, Tasya, Marcella. Nek golek jeneng Siti ora nemu saiki kowe. Nek sing ditiru jenenge artis Vanessa Angel. Kowe ben oleh barokahe ngono to? Mbah, jam piro iki? Jam 10. Mangke sik nembe TK. Langsung dilebokne TK sing standar internasional, sing bergengsi ngono kae. Sudah TK, baru TK sudah diajarkan 4 bahasa. Ibune bangga kok. Anakku masih TK tapi sudah belajar 4 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Perancis. Rumangsane kapien. Otak anak itu terbatas. Memori, kemampuan daya tampung otak anak itu ada batasnya. Nek isih cilik wis digentor model ngono iku. Gedene ora mundak pinter ning tambah koplak. Error uteke anakmu mana? Lobet. Soak. Duh. Kandhani orang yang sekarang hebat dan sukses. Al-Mukarram Romo Yai Ibnu Katsir Sirat. Iku mbiyen cilik aneh waktu tesih halid belajare nggih biasa. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun. Aliba tak sak jim ha kok. Biasa otodidak. Sing saiki hebat-hebat kaya Gus Anang Muhsin, Gus Saiful Anam, alim-alim. Kuwi biyen cilike. Ora aneh-aneh sing dipelajari. Yup. Bahasa daerah karo bahasa Indonesia. Lah nek sampe saiki Gus Anang Muhsin ora iso bahasa Inggris. Padha karo aku maksudnya. Mau ora belajar ngono kuwi. Nanti kuliah yang ngono. Kuliah iku dipilihke fakultas yang penting keren mergo wong tuane iso mbiayai walaupun gak bakate anak. Iki lho sing tak maksud anak yang hanya menjadi aksesoris. Akhirnya malah gagal pendidikan seperti itu, rampung leh kuliah, nganggur kuliahe. Kenapa? Gak sesuai bidangnya, gak sesuai bakatnya. Dipaksa kowe kudu ngambil jurusan iki, kowe kudu njukuk prodi iki ya Le. Iki keren iki. Bapak iso mbiayai kok padahal gak bakate anak. Nganggur. Mbah ngrungokke mbah ora. Ngowo. Sing nomor 3 wah ngowo. Anak anak yang menjadi fitnah bagi orang tuanya. Anak yang menghancurkan reputasi orang tuanya. Iki kadang-kadang wis gak sesuai blas karo harapane wong tua. Anak polah bapa Hati-hati nggih nek salah didik e. Kadang bapaknya pejabat, anaknya jadi penjahat. Bapaknya jenderal, anaknya jadi berandal. Bapaknya ustad, anaknya murtad. Bapaknya kiai, anaknya grosir ekstasi. Hati-hati. Mulane solusine pondok pesantren wis tong ngandel kula. Ngandel kula. Nek no pondok niku dididik zahir batine, dididik njaba jerone. Nah, yang nomor 4, anak yang menjadi musuh bagi orang tuanya. Aduwar lakum kinaudzubillah min dzalik. Sampai orang mentolo nyeritake kula. Tentu kita berharap agar anak-anak kita menjadi anak yang sholih sholihah. Nggih mboten? Solusine pondok pesantren, mangke lek anak niku dipondokke Bu, cirine ketika anak di rumah, orang tua senang. Ketika anak lagi keluar rumah, orang tua tenang. Iku cirine anak sholih sholihah. Saya ulang, ketika anak lagi di rumah, orang tuanya senang karena anak berbakti. Ketika anak lagi keluar rumah, orang tuanya tenang karena anak bisa jaga diri dan berprestasi. Anak sholih sholihah itu berbakti di lingkungan internal, berprestasi di lingkungan eksternal. Bu, jenengan kagungan anak wadon, nek sholihah bu, kuliahe libur, sekolahe libur, ngoten niku ten griya nyenengke wong tuwa. Matur, ibu saniki kula mboten kuliah bu, saniki kula libur, mangke sing masak kula mawon nggih ibu istirahat. Pokoke dinten niki ibu istirahat mawon. Pakaiane ibu sing kotor pundi nggih, mangke kula sing nyuci. Kula sing nyapu, ibu menawi kersa badhe jalan-jalan monggo. Anake sampean sing wedok ampun ngoten napa dereng? Berarti anak sampean wedok iki nek ibune masak, anak sampean dolanan HP ngoten? Ibune umbah-umbah langsung pakaiane sing kotor digawa dibrukne ibuke. Bu, nitip diumbahke pisan ngono. Syukur. Salahmu ora mbok pondokke kok. Ya pendidikan yang salah berarti. Itu namanya ketika anak di rumah orang tua susah. Ketika anak keluar rumah orang tua gelisah. Tidak solih, tidak solihah. Kalau solih, solihah, ketika anak di rumah orang tua tenang. Ketika anak lagi keluar rumah orang tua tenang. Waktu anak di rumah orang tua senang karena anak berbakti. Ketika anak lagi keluar rumah orang tuanya tenang karena anak bisa jaga diri dan berprestasi. Anakku iso ngaji kok, anakku wis dasare imane kuat, anakku wis takwane lumayan, anakku wis dididik akhlak, anakku mesti bisa jaga diri, anakku gak mungkin pacaran, anakku gak mungkin kena narkoba, anakku gak mungkin katut miras, gak mungkin anakku kena pemilu perkawinan hamil dahulu. Bos ngerti agama gak mungkin terjadi apa-apa. Tapi ketika anak tidak soleh, tidak solehah, anak lagi keluar rumah orang tua pasti gelisah. Anakku keluar kemana? Keluarnya sama siapa? Jangan-jangan nanti di jalan ada apa-apa. Nanti keluarnya di mana? Jangan-jangan dia melakukan apa-apa. Pulangnya jam berapa? Yang ngantar siapa? Jangan-jangan nanti setelah pulang perutnya kenapa-napa. Itu tandanya tidak solehah. Bu, pun jam kalih welas. Ya wes, moh. Pokoknya kula namung pesen ngoten niku mawon, solusi akhir zaman niki pondok pesantren. Didongake nggih pondoke Gus Ipul. Lubabul Fattah. Muga-muga manfaat, maslahah, barokah, istiqomah hatta yaumil qiyamah. Pun bubar rumiyin ngrantos berkah doa ingkang badhe dipun imami dereng guru kita, pembimbing kita, Fadilati Syekh Romo Kiai Haji Ibnu Katsir Sirat. Kula estu nyuwun pangapunten sedaya lepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.